dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Untuk lebih jelas kita lihat hadis-hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama, hadis nomor 2968. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddathani Zuhair bin Harbin wa Ubaidullah bin Sa'id qala haddathana Yahya wa huwa al-Qattan an Ubaidillah qala akhbarani Nafi'un an ibn Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bata bidhi tawa atau bidhi tua hatta asbaha. Kata Abdullah bin Umar bahwasanya Rasulullah SAW bermalam di tempat yang namanya dhi tua atau dhi tawa hatta asbaha, sampai besok hari. Thumma dakhala Makkah, besoknya baru beliau masuk ke kota Makkah untuk melaksanakan tawaf dan sa'i. Kata Abdullah bin Umar qal, dan berkata muridnya Abdullah bin Umar, di sini muridnya adalah Nafi', budaknya Maula ibn Umar, Nafi' Maula ibn Umar berkata Nafi', wa kana Abdullah yaf'alu dhalika, dan adalah Abdullah bin Umar melakukan hal itu, mengerjakan hal itu, yaitu bermalam di tua dan besoknya baru melanjutkan ibadahnya. Berdasarkan riwayat yang ia riwayatkan, jadi dia meriwayatkan dan dia mengamalkan riwayatnya. Dia mengamalkan riwayatnya, dan kita kemarin menyatakan atau menyampaikan apa yang dinyatakan oleh para ulama bahwasanya Abdullah bin Umar sahabat yang paling besar usahanya untuk melakukan apapun yang dilakukan oleh Nabi, terutama dalam perjalanan ibadah haji ini. Makanya ia pertama ketika berangkat haji bersama Nabi, ia ikuti apa yang diperbuat oleh Nabi dan ia rekam. Kemudian setelah Nabi meninggal dunia, ia setiap kali berangkat ibadah umrah ataupun haji mempraktekkan apa yang telah dilakukan atau semua yang telah dilakukan oleh Nabi SAW. Terutama dalam masalah yang sekarang ini, ia menyengaja untuk bermalam di Dhitua kemudian baru melanjutkan proses ibadah umrah atau hajinya besok dengan niat ta'abbud mengikuti Nabi SAW. Ini kata muridnya Nafi', wa kana Abdullah yaf'alu dhalika, adalah Abdullah bin Umar mengerjakan itu, bukan hanya sekedar meriwayatkan tetapi dia mempraktekkan. Wa fi riwayat Ibn Sa'idin hatta shalla subha, ia bermalam, ini lanjutan dari riwayat Abdullah bin Umar tentang perbuatan Nabi tadi, sampai beliau salat subuh. Qala Yahya au qala hatta asbaha, intinya dia bermalam di Dhitua sampai salat subuh atau sampai pagi hari besoknya, kemudian barulah beliau melanjutkan proses pelaksanaan ibadah umrah ataupun haji. Ini hadis yang pertama sangat jelas menerangkan kepada kita tentang dua hal yang ada dalam bab. Yang pertama bermalam di Dhitua, kemudian yang kedua adalah memulai proses pelaksanaan umrah atau haji, yaitu tawaf dan sa'i besok hari, besok harinya di pagi hari. Di segi fisik dan stamina saya rasa ini sangat tepat sekali ketika kita dalam perjalanan, apalagi sekarang menempuh perjalanan kalau pakai bis, kalau dari Madinah ke Mekah sekitar 8 jam lebih kurang, perjalanan yang sangat panjang, menempuh perjalanan hampir 500 kilo, ya, hampir 500 kilo, kemudian sampai di sana tentu kita butuh istirahat, sehingga apa yang dituntun oleh Nabi SAW sangat sesuai dengan ketika kita beribadah, mulai tawaf, mulai sa'i dengan stamina yang bagus, dengan jiwa yang baru, dengan semangat yang baru setelah kita beristirahat, dan bahkan setelah mandi seperti yang tertera dalam bab, tetapi dalam hadis yang pertama tidak ada. Dalam hadis yang pertama ini tidak ada penjelasan tentang mandi sebelum memulai aktivitas umrah ataupun haji. Kita baca hadis berikutnya, 2969. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wa haddatsana Abu Rabi' Az-Zahrani qala haddatsana Hammad qala haddatsana Ayyub an Nafi'in anna ibn Umar radhiyallahu anhuma kana la yaqdamu Makkah illa bata bi dhi tuwa atau bi dhi tawa hatta yusbiha wa yaghtasila thumma yadkhulu Makkah naharan ويذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعله. Ini hadis yang kedua yang telah memuat tiga tuntunan yang dilakukan oleh Nabi ketika datang dan sampai di kota Mekah. Juga dari Abdullah bin Umar, kata Nafi', la kana la, bahwasanya Abdullah bin Umar kana la yaqdamu Makkah, tidaklah datang ke kota Mekah untuk ibadah umrah atau haji illa bata bi dhi tawa, kecuali ia bermalam di tempat itu, di dhi tawa. Pokoknya setiap kali, dan ini yang menceritakannya yang berpengalaman dan tahu sekali, karena Nafi' di samping dia mantan budak Abdullah bin Umar, dia juga murid terdekatnya, murid yang paling dekat dengan Abdullah bin Umar dan yang paling kuat dalam meriwayatkan riwayat Abdullah bin Umar. Makanya di antara sanad yang paling kuat adalah sanad yang dari beliau, Nafi' an ibn Umar. Ya, Nafi' an ibn Umar ini di antara sanad yang paling kuat dan bahkan mengalahkan sanad yang langsung diriwayatkan oleh anak Abdullah bin Umar dari beliau. Dia punya anak namanya Salim bin Abdullah bin Umar. Ini tidak seperti kekuatan riwayat dari Salim, ini tidak seperti kekuatan riwayat Nafi' an ibn Umar. Jadi beliau dekat dengan Abdullah bin Umar, jadi apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ia ketahui. Makanya dia mengatakan Abdullah bin Umar tidak pernah sekalipun tiba di kota Mekah untuk melaksanakan ibadah umrah dan haji kecuali beliau memulainya dengan bermalam di Tawah. Ini yang pertama. Kemudian hatta yusbiha, bermalam di sana sampai besok, sampai subuh. Kemudian wayaghtasila, ia mandi. Ini tambahan di riwayat ini, wayaghtasila dan dia mandi. Tsumma yadkhulu Makkah naharan, kemudian ia masuk ke kota Mekah di siang harinya. Ini kan masih perbuatan Abdullah bin Umar. Perbuatan para sahabat belum tentu bisa dijadikan sebagai dalil. Dan dia kalau dari segi hadisnya, dia belum hadis yang dikenal dengan hadis Nabi, karena hanya sebatas perbuatan para sahabat. Tetapi Abdullah bin Umar ketika melakukan semua itu, ia berdalil dengan hadis. Kata Nafi', wa yadhkuru 'anil nabi sallallahu alaihi wasallam annahu fa'ala. Dan dia beralasan ketika berbuat itu dengan mengatakan sesungguhnya Nabi melakukan apa yang saya lakukan ini. Jadi dia mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi. Ya. Dia mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi. Dan seringkali kita temukan hadis yang bunyinya seperti ini. Bunyinya seperti ini. Para sahabat berbuat terlebih dahulu, kemudian setelah berbuat mereka mengatakan seperti yang kalian lihat saya berbuat tadi, seperti itulah saya melihat Nabi berbuat. Seperti hadis wudu, hadis Utsman bin Affan, sesungguhnya Rasulullah SAW setelah dia melakukan berwudu, dipertontonkannya kepada orang banyak, di akhirnya dia mengatakan, sesungguhnya saya melihat sesungguhnya Nabi SAW berwudu seperti wudu yang tadi kalian lihat, seperti wudu yang tadi kalian lihat. Ini juga hadis yang kita pelajari sekarang ini, Abdullah bin Umar berbuat, kemudian ia mengatakan, sesungguhnya saya berbuat ini bukan karena ini perbuatan tanpa ada dalil, dah. Ini adalah perbuatan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mereka mengangkat ruh pengikutan terhadap sunnah Nabi. Kami melakukan ini karena Nabi melakukan. Dan yang sangat tegas dari hadis yang seperti ini adalah hadis mencium Hajar Aswad. Hadis mencium Hajar Aswad dari Umar bin Khattab, ayahnya Abdullah bin Umar. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab bahwasanya dia mencium Hajar Aswad. Kemudian terdengar dia berbicara kepada Hajar Aswad. Pembicaraan ini bukan pembicaraan orang gila, tetapi dia ingin menyampaikan ruh ini, ruh mengikuti Nabi yang begitu besar di generasi para sahabat Nabi SAW. Didengar oleh semua orang, ia mengatakan, inni la'a'lamu annaki Hajar. Sesungguhnya saya tahu benar ini kamu adalah batu. La tadurru wa la tanfa. Tidak bisa memberikan manfaat dan juga tidak bisa memberikan mudarat. Bukan karena kamu bisa memberi manfaat saya cium, tidak. Bukan karena kamu bisa menghalangi saya dari mudarat lalu saya cium, tidak. Laula anni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqabbiluka ma qabbaltuka. Kalau bukan karena saya melihat Nabi menciummu, maka saya tidak akan mungkin menciummu. Ini ruh mengikuti Nabi. Ruh yang begitu besar, dan ini yang membuat para sahabat itu dimuliakan oleh Allah, mendapat predikat yang termulia, diridhai oleh Allah, dijamin kebaikan mereka oleh Rasulullah SAW, karena mereka benar-benar mengikuti Nabi. Apa yang dilakukan oleh Abdullah bin Umar ini juga sebagai menggambarkan, memberikan kita pelajaran betapa besarnya power, energi mengikuti Nabi yang ada dalam jiwa mereka. Dan saya seringkali mencontohkan, bahkan mengikuti Nabi itu, daya mengikuti Nabi itu lebih besar dalam jiwa mereka daripada mentaati perintahnya. Walaupun mereka sempurna dalam mentaati perintahnya, tetapi bila dibandingkan ruh mengikuti Nabi, mengikuti apa yang diperbuat oleh Nabi, maka ini lebih besar. Saya seringkali mencontohkan dengan kisah Hudaybiyah. Nabi SAW perintahkan mereka untuk tahalul, tetapi karena kondisi kejiwaan mereka penuh dengan diselimuti oleh kekecewaan terhadap mereka tidak bisa lagi umrah, padahal mereka sudah menempuh perjalanan yang sangat panjang. Kemudian juga isi perjanjian antara Nabi dengan orang-orang Quraisy juga merugikan secara zahir kaum muslimin, maka berat mereka untuk mengikuti Nabi, mentaati perintah Nabi. Tetapi ketika mereka melihat Nabi berbuat, mereka melupakan semua itu. Mereka langsung mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi SAW. Dan bahkan banyak riwayat mengatakan ketika Nabi memakai cincin dari besi, mereka memakai cincin. Ketika mereka melihat Nabi sholat menggunakan sendal, mereka sholat menggunakan sendal. Ketika Nabi lepaskan, saat sholat mereka juga lepaskan. Luar biasa. Ini yang membuat mereka mulia. Sekarang kita itu yang tidak ada. Ketika ada orang yang berupaya untuk mencontohnya, ada sebagian kaum muslimin yang mencela dan merendahkan orang yang berupaya untuk mencontoh dan mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu pelajaran yang penting kita ambil dari cerita Abdullah bin Umar dari muridnya Nafi', bahwasanya ia berbuat demikian karena ia mengetahui sekali bahwasanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan hal itu. Hadis berikutnya 2970, Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Ishaq al-Musayyabi qala haddatsani Anas yani bin Ayyab an Musa bin Uqbah an Nafi'in anna Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma haddatha أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ينزل بذي طوى ويبيت به حتى يصلي الصبح. Kata Abdullah bin Umar bercerita menurut riwayat Nafi ini bahwasanya Nabi SAW menginap singgah di Dhi Tuwa atau Dhi Tawa, dan beliau bermalam di situ sampai salat subuh besoknya. Hatta yusalliya as-subha hina yaqdamu Makkata, ketika dia datang ke kota Mekah tentunya untuk melaksanakan ibadah umrah atau haji. Wa musalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzalika ala aqmatin ghalidhah, kata Abdullah bin Umar. Dan tempat solat Nabi, dan kemarin juga kita tekankan sampai tempat nama di mana Nabi solat itu, Abdullah bin Umar cari dan dia kejar tempat itu untuk solat di sana. Dan ini yang tidak disukai oleh ayahnya Umar bin Khattab, karena tidak sejauh itu yang diinginkan oleh Nabi SAW. Tapi karena dia ingin mencontoh dan mengikuti, benar-benar ingin melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, ini yang membuat dia benar-benar mencari tempat-tempat di mana Nabi berhenti, di mana Nabi salat, di situ beliau salat. Ini yang ia katakan, kata Abdullah bin Umar, wa musalla Rasulullah SAW dzalika ala aqmatin ghalidhah, sesungguhnya tempat salat Nabi itu di sana, di tempat Aqmah, bukit yang agak besar. Bukan laisa fil masjidil ladzi buniya thamma, bukan di masjid yang di sana dibangun oleh orang. Di tempat itu, di Dhi Tuwa itu ada masjid, dan Abdullah bin Umar tidak ke masjid itu justru. Dia solatnya di mana Nabi solat. Di sedikit ada bukit yang agak besar di sana, di situ, di bukit itu Nabi solat, maka dia solat di situ, meninggalkan masjid. Demi melakukan apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, dan ini yang tidak disetujui oleh ayahnya. Sehingga ia jelaskan, karena itu tidak diinginkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walakin asfala min dzalika ala aqmatin ghalidhah. Bukan di masjid itu Nabi salat, tetapi di bukit yang agak besar, di bawah di bawah masjid yang dibangun di sana. Dia ada masjid tapi agak tinggi tempatnya, kemudian di atas bukit yang agak besar itu Nabi salat dahulu, yang di situ bukan masjid. Dan mungkin masjid ini sampai sekarang ada, saya tidak sampai juga ke sana, tetapi intinya apa yang diperbuat oleh Abdullah bin Umar merupakan hasil dari upayanya yang sangat maksimal untuk mencontoh apa yang diperbuat oleh Nabi, di mana Nabi beribadah, di situ dia beribadah. Hadis yang sekarang ini ada menjelaskan tentang menginapnya di Dhi Tawa dan sampai subuh. Tidak ada penjelasan tentang mandi dan juga besok harinya ia melanjutkan proses ibadahnya, walaupun memang sudah diwakili oleh hadis-hadis yang sebelumnya. Hadis terakhir di bab ini 2971, Imam Muslim mengatakan, haddathana Muhammad bin Ishaq al-Musayyabi qala haddathani Anas يعني ابن إياط أن موسى بن عقبة النافع أن عبد الله رضي الله عنهما أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استقبل فرضتي الجبل الذي بينه الذي بينه وبين الجبل الطويل نحو الكعبة يجعل المسجد الذي بني ثم ثم يسار المسجد الذي بطرف الأقمة ومصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أسفل منه على الأقمة السوداء يدأ من الأقمة عشرة أذرع أو نحوها ثم يصلي مستقبل الفردتين من الجبل الطويل الذي بينك وبين الكعبة. Hadis ini menunjukkan betapa rincinya, sempurnanya, maksimalnya Abdullah bin Umar mengetahui persis di mana Nabi salat ketika ia datang ke kota Mekah. Padahal tidak berapa banyak Nabi SAW datang. Yang pertama Umratu Al-Hudaibiyah, itu pun tidak langsung, tidak sampai di Dhi Tuwa. Kemudian Umratul Qadha setahun berikutnya, barulah Abdullah bin Umar melihat bahwasanya Nabi SAW bermalam. Kemudian Umrah tahun ke-8 ketika penaklukan kota Mekah, dan Nabi SAW tidak menginap di sana, tetapi dia berperang terlebih dahulu menaklukkan kota Mekah, kemudian dia berangkat ke Hunain, dari Hunain baru umrah di Rijirana. Kemudian yang kelima, yang umrah Nabi yang kelima itu umrah Nabi yang keempat itu bersama hajinya. Dan ini yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar, Nabi bermalam di Dzitawa, ya, bermalam di Dzitawa. Hanya beberapa kali saja Abdullah bin Umar ikut dengan Nabi, dan dia tahu persis di mana Nabi sholat di Dzitawa tersebut, di Dzitawa, sehingga dia bisa menggambarkan seperti dalam hadis ini. Ia betul-betul secara rinci menjelaskan, dan bahkan dalam hitungan meternya, dalam hitungan ukuran jaraknya. Saya akan bacakan terjemahan hadis ini, bahwa Abdullah mengabarkan, Abdullah bin Umar mengabarkan bahwa Rasulullah SAW menghadap kedua jalan gunung yang terletak di antara beliau dan gunung panjang mengarah ke Ka'bah. Jadi disifatinya di mana Nabi berdiri, benar-benar disifatinya, bahkan di antara dia ada gunung, kemudian dia menghadap ke gunung yang untuk ketika sholat, sebuah gunung yang tinggi, kemudian di antara dia berada di antara dua gunung juga, menghadap ke dua jalan, kedua jalan gunung yang terletak antara beliau dan gunung panjang mengarah ke Ka'bah. Masjid yang dia dibangun berada di sebelah kiri masjid yang berada di ujung bukit. Jadi bukan di masjid itu. Akhirnya dijelaskan oleh Abdullah bin Umar dengan sangat detail posisi di mana Nabi berdiri ketika itu salat, sementara tempat salat Rasulullah SAW berada di bawahnya, yaitu bukit yang berwarna hitam dan jaraknya kira-kira 10 hasta dari bukit tersebut. Jadi dalam ukuran jarak pun dia tahu, sekira-kira 10 hasta dari bukit tersebut. Kemudian Nabi SAW menghadap dua celah gunung panjang yang berada di antara engkau dan Ka'bah. Ini posisi secara detail disifati oleh Abdullah bin Umar, menunjukkan beliau benar-benar merekam dengan sempurna di mana persis Nabi SAW sholat ketika itu di Dzitawa. Bukan di masjid yang dibangun, tetapi di tempat tersebut. Ya, intinya hadis yang terakhir ini juga hadis Abdullah bin Umar, dan menjelaskan kepada kita di antara yang disunahkan ketika kita berangkat melaksanakan umrah ataupun haji, bermalamnya kalau bisa memungkinkan di Dzitawa, kalau tidak dimanapun di kota Mekah, sebelum masuk ke Ka'bah, datang ke Ka'bah, kemudian bermandi setelahnya, kemudian melaksanakan proses ibadahnya siang hari. Dan ini mungkin sangat tepat dengan kondisi jemaah umrah kita sekarang ini. Sebagaimana yang kemarin saya sampaikan, biasanya jemaah umrah yang datang ke Madinah terlebih dahulu, mereka check out-nya dari penginapan di Madinah itu siang hari, jam 2. Setelah sholat zuhur mereka makan siang, di umumnya mereka travel itu melakukan demikian. Setelah makan siang mereka bersiap-siap, nanti jam 2 atau lebih mereka berangkat menuju Mekah. Malam nanti mereka sampai di kota Mekah. Malam setelah Isya atau sebelumnya, atau lama setelah Isya, tergantung kecepatan perjalanan atau hal-hal yang lain. Biasanya dan pada umumnya memang semangat jemaah haji, jemaah umrah untuk melaksanakan umrah sangat besar. Maka mereka terkadang ingin menyelesaikan ibadah umrah secepatnya, maka langsung ibadah umrah, besok baru istirahat. Ya. Dan ini sebenarnya dari apa yang kita pelajari, justru yang utamanya adalah mereka mempersiapkan mental, mempersiapkan fisik, mempersiapkan energi, mempersiapkan stamina untuk melaksanakan umrah dengan sempurna besoknya. Apalagi kalau kondisi orang yang melaksanakan ibadah umrah itu di malam hari lebih banyak daripada di pagi hari, subuh. Lebih banyak orang yang melakukannya di malam hari daripada subuh, karena orang memang mencari waktu tersebut. Jadi dan juga didukung oleh schedule yang dibuat oleh travel. Biasanya mereka memang yang pertama sesampai di Mekah check in dulu di hotel. Ya. kemudian mungkin ada santapan malamnya, kemudian baru melaksanakan ibadah umrah langsung. Ini semua travel seperti ini. Ternyata yang kita ketahui yang paling utamanya, walaupun itu juga boleh ya, karena kita berbicara tentang sunnah, tentang hal yang dianjurkan untuk kita lakukan dan ingin melakukan apa yang diperbuat oleh Nabi SAW bermalam dan besoknya baru memulai pelaksanaan ibadah umrah. Tetapi memang ini sangat sulit, apalagi bagi mereka yang baru berangkat, pertama kali berangkat, memang harus dibimbing, harus ada yang membimbingnya. Ketika pihak travel guide-nya memang prosesnya seperti itu, maka tidak akan mungkin mengundurkan ibadah umrah sampai besok harinya. Tapi bagi mereka yang sudah berkali-kali, maka sangat memungkinkan mereka untuk mengundurkannya dan isya terlebih dahulu, besoknya dengan segar, dengan semangat, dengan segala harapan untuk mendapatkan kesempurnaan ibadah umrah, bisa dilakukan ibadahnya. Itulah kesimpulan dari bab yang ke-39 ini. Kemudian kita baca bab berikutnya. Bab berikutnya juga ini tuntunan ibadah umrah atau haji, bab ke-40, bab istihbab ar-ramal fi at-tawaf wal umrah wa fi at-tawaf al-awwal min al-hajj. Bab disunnahkan ar-ramal. Bab disunnahkan ar-ramal. Ar-ramal ini seperti yang tertera dalam terjemahan babnya, berjalan cepat. Ya, berjalan cepat. Bukan berlari, tetapi berjalan cepat. Maksudnya dalam para ulama fikih mengatakan ramal ini artinya adalah al-isra'u fil mashi ma'a taqarubil khutah. Al-isra'u fil mashi ma'a taqarubil khutah. Mempercepat langkah, tetapi langkahnya tidak panjang. Langkah dipercepat, kemudian dia pendek jaraknya. Ini yang dinamakan dengan ramal, dan ini yang disunahkan pada tawaf pertama, pada tawaf dan pada umrah, tawaf umrah, kemudian tawaf pertama dalam melaksanakan ibadah haji ifrad atau qiran. Ketika tiba di Mekah, ini tawaf pertama. Adapun orang yang umrah, yang haji tamattu, ini tawaf umrah. Untuk tawaf pertama kali sampai di Mekah itu disyariatkan atau disunahkan berjalan cepat dengan memperpendek jarak langkah, memperpendek jarak langkah, karena kalau jarak langkah diperpanjang ini lari namanya. Mempercepat langkah kemudian jaraknya adalah panjang, ini lari. Tetapi kalau jaraknya langkah itu pendek tetap, walaupun dan cepat, ini namanya ramal. Ramal itu yang dimaksud dengan berjalan cepat. Ketika tawaf dan umrah dan ketika tawaf pertama dari haji, ada dua tawaf yang disyariatkan ramal. Pertama tawaf umrah, kemudian yang kedua tawaf pertama ketika melaksanakan ibadah haji. Tawaf pertama maksudnya tawaf kedatangan di kota Mekah, disyariatkan ramal. Ramal ini disyariatkan untuk tiga putaran pertama pada tawaf umrah dan tawaf qudum, tiga putaran pertama saja, sementara empat sisanya itu kembali berjalan biasa. Kembali berjalan biasa. Ini juga disunahkan. Makanya para ulama berbeda pendapat tentang ramal ini pada tawaf haji atau tawaf wada. Yang benarnya atau yang paling yang rajihnya adalah tidak ada. Tidak ada ramal pada tawaf haji atau ifadah setelah tanggal 10. Dan tawaf wada tidak juga ada ramal. Yang ada ramal adalah tawaf ketika sampai di kota Mekah, baik itu tawaf umrah ataupun tawaf qudum. Tawaf pertama kali sampai di Mekah bagi yang melaksanakan ibadah haji saja, karena dia tawafnya nanti akan dilakukan, tawaf hajinya tanggal 10. Jadi tawaf pertama yang dilakukan yang sampai di kota Mekah ini namanya tawaf qudum bagi dia yang melaksanakan ibadah haji. Untuk dua tawaf ini dia syariatkan ramal tadi. Baik, kita baca hadis Yang pertama 2972. Imam Muslim mengatakan haddatsana Abu Bakar ibnu Abi Syaibata qala haddatsana Abdullah ibnu Numair ha wa haddatsana ibnu Numair qala haddatsana Abi qala haddatsana Ubaidullah an-Nafi'in an ibnu Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa bil baiti at-tawaf al-awwal khabba thalathan wa masya arba'an. Kata Abdullah bin Umar adalah Nabi SAW apabila melakukan tawaf di Ka'bah, tawaf pertama ketika Nabi tawaf di Ka'bah, tawaf pertama yaitu ketika sampai di kota Mekah, maka dia melakukan khabba thalathan. Khabba di sini artinya ramal. Khabba artinya berjalan cepat dengan mendekatkan jarak langkah. Ini artinya khabba ya khabbu artinya ramala yarmulu. 3 kali wa masya arba'an dan berjalan biasa 4 kali. Jadi 7 putaran itu tiganya pertama kali, tiga putaran pertama itu berlari kecil atau berjalan cepat. Dan sisanya 4 putaran sisanya itu dia berjalan biasa. Kata Abdullah bin Umar wa kana yas'a bi batnil masili idza tafa baina as-safa wal marwa. Ini tambahan yang tidak ada kaitannya dengan bab kita, yaitu tentang sa'i. Tentang sa'i, kata Abdullah bin Umar, Nabi SAW berlari. Berlari itu bukan ramal tadi. Berlari ini yaitu mempercepat langkah dengan memanjangkannya. Ya. Ini dilakukan oleh Nabi ketika sa'i di perut masil yaitu wadi, lembah. Ya, di perut batn itu perut masil, tempat lembah yang paling dasar dari lembah itu. Sekarang sudah ada tanda. Dan di masa beliau pun juga sudah ada tandanya. Lampu, sampai sekarang lampu masih ada. Lampu hijau, di antara dua lampu hijau itulah yang dimaksud dengan batnil masil, di mana Nabi SAW berlari sekencang-kencangnya di sana. Ya. Idza tawafa baina as-safa wal marwa, apabila Nabi tawaf di antara Safa dan Marwa, di antara dua, di perut wadi itu lembah, Nabi SAW berlari. Karena ketika turun dari puncak gunung tidak mungkin berlari. Ya, makanya di dataran yang kecil itu Nabi SAW berlari kencang, dan sekarang sudah di antara dua lampu hijau jaraknya, dan itu Nabi SAW berlari. Dan idza tawafa ini untuk sa'i juga diistilahkan dengan tawaf. Sa'i diistilahkan dengan tawaf. Idza tawafa baina as-safa wal marwah, apabila beliau tawaf di antara Safa dan Marwah. Jadi untuk sa'i juga diistilahkan dengan tawaf, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala sebelumnya, innas safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ayat tawafa. Jadi Al-Qur'an sebelumnya sudah mengistilahkan sa'i itu dengan tawaf. Mengistilahkan sa'i itu dengan tawaf, dan Nabi juga Abdullah bin Umar juga di sini mengatakan Nabi tawaf di antara Safa dan Marwa, yaitu yang dimaksud adalah sa'i. Wa kana ibn Umar yaf'al dzalika. Abdullah bin Umar meriwayatkan menceritakan tentang yang diperbuat oleh Nabi, dan di akhirnya Nafi' muridnya mengatakan beliau pun melakukan hal yang sama, mencontoh Nabi. Wa kana yaf'alu dzalika, dan dia mengerjakan dan melakukan apa yang ia riwayatkan itu dari perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah, hadis yang pertama ini menjelaskan tentang sunnahnya melakukan ramal ketika tawaf umrah atau tawaf pertama kali ketika bagi mereka yang melaksanakan ibadah haji di putaran atau tiga putaran pertama. Dan ramal itu definisinya adalah mempercepat langkah dan memendekkannya. Mempercepat langkah dan memendekkannya. Hadis yang kedua, 2973. Imam Muslim mengatakan, wa haddatsana Muhammad bin Abbad qala haddatsana Hatim ya'ni bin Ismail an Musa bin Uqba an Nafi'in an Ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana idza tafa fil hajj wal umrah awwal ma yaqdamu fa innahu yas'a thalathata atwafin bil baiti thumma yamshi arba'atan thumma yusalli sajdataini thumma yatufu bainas safa wal marwa. Di sini hadis Ibnu Umar menceritakan beberapa poin penting dalam melaksanakan dalam tuntunan Nabi, tentang tuntunan Nabi dalam melaksanakan umrah ataupun haji. Yang pertama kali yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar adalah bahwasanya Nabi SAW apabila tawaf, baik itu ketika melaksanakan ibadah haji maupun umrah, ketika pertama kali sampai di kota Mekah, tawaf yang pertama kali sampai di kota Mekah, maka beliau melakukan lari, maksudnya ramal tadi, untuk 3 putaran pertama, kemudian 4 putaran sisanya beliau yamshi berjalan biasa. Yamshi berjalan biasa. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, dari tuntunan Nabi SAW yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar di sini, thumma yusalli sajdataini. Kemudian dia sholat 2 rakaat. Yang dimaksud dengan sholat 2 rakaat ini adalah sholat di maqam Ibrahim. Ini juga tuntunan Nabi yang diceritakan oleh Abdullah bin Umar. Kemudian yang ketiga, ia melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Ini tuntunan ibadah umrah atau haji Nabi kita Muhammad SAW. Tawaf pertama kali ketika sampai di kota Mekah dengan rinciannya 3 putaran pertama berlari kecil, kemudian 4 putaran berikutnya berjalan biasa, kemudian setelah itu sholat 2 rakaat, tempatnya dijelaskan oleh hadis-hadis yang lain di makam Ibrahim, kemudian setelah itu barulah Nabi SAW sa'i. Ini urutan yang tidak boleh dirubah-rubah. Tidak boleh kita sholat di makam Ibrahim terlebih dahulu baru mulai tawaf. Ya. Atau kita berjalan biasa 4 putaran pertama, nanti berlari kecil 3 putaran terakhir. Ini juga tidak benar. Sunnahnya adalah 3 putaran pertama berlari kecil, kemudian sisanya berjalan biasa. Kalau seandainya kita lupa berlari kecil ketika putaran 3 putaran pertama, maka tidak boleh diqadha. Tidak boleh diqadha karena 4 putaran terakhir itu sunnahnya berjalan biasa, bukan berlari. Tidak boleh kita qadha, akhirnya kita berlari 3 putaran yang tersisa, kemudian 1 yang terakhir baru kita jalan biasa. Ini tidak dibenarkan. Kalau sudah lewat waktu 3 putaran pertama dan kita lupa, maka tidak ada qadha-nya. Maka 4 putaran berikutnya itu kita berjalan biasa, karena sunnah untuk putaran 4 putaran terakhir itu adalah berjalan biasa. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi hadis yang kita baca, 2974. Imam Muslim mengatakan, "Haddatsani Abu Thahir wa Harmalah bin Yahya" قال حرمل أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله. Ini yang Salim yang saya maksud tadi. Salim bin Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, anak dari Abdullah bin Umar. أخبره أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين يقدم مكة. Saya melihat, kata anaknya Salim, Abdullah bin Umar ketika sampai di kota Mekah, idza istalama ruknal aswad, ketika dia melakukan istilam kepada rukun Hajar Aswad, ya pojok Hajar Aswad, yaitu istilam ini mengusap dengan tangan atau mencium langsung dengan bibir Hajar Aswad, awwala ma yatuhu, ketika dia melaksanakan tawaf. Jadi perbuatan ini dilihat langsung oleh anaknya Salim Abdullah bin Umar melakukan ketika dia datang ke Mekah dan hendak tawaf, dia menuju Hajar Aswad atau pojok Hajar Aswad terlebih dahulu, kemudian dia melakukan apa yang dilakukan di sana, dengan istilam, mengusapnya dengan tangan dan mencium yang diusap, atau sebelumnya dia mencium. Kemudian yakhubbu thalathata atwafin minas sama, dia berlari kecil 3 putaran dari 7 putaran tawaf. Ini disaksikan langsung oleh anaknya Salim, perbuatan saya keliru benar. Anna Abdullah bin Umar, bahwasanya Abdullah bin Umar berkata ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya melihat. Ini perbuatan Nabi, saya melihat, kata Abdullah bin Umar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hina yaqdamu Makkah, ketika sampai di Mekah, ketika dia mengusap, melakukan istilam kepada rukun Hajar Aswad, awwala ma yatuf, ketika dia pertama kali tawaf di Ka'bah, ia melakukan ramal, berlari kecil pada 3 putaran pertama dari 7 putaran tawaf yang ia lakukan. Ini hadis Abdullah bin Umar yang menceritakan tentang perbuatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tersisa beberapa hadis lagi di bawah bab ini. 3 hadis yang telah kita baca sudah mewakilkan atau mewakili beberapa hal-hal yang ada dalam bab. Yang pertama adalah berjalan cepat ketika tawaf qudum atau tawaf umrah. Hadis-hadis yang telah kita baca telah menunjukkan dengan jelas bahwasanya sunnahnya ketika tawaf pertama kedatangan di kota Mekah atau tawaf umrah itu, putaran 3 putaran pertama itu dilakukan dengan cara romal, yaitu berlari kecil, mempercepat langkah dan memendekkannya. Bila mana di musim haji kondisi sangat-sangat padat, maka kita mungkin tidak terlalu berlari kecil, tetapi kita bisa mengerjakan dengan seakan-akan berlari kecil dengan mempercepat langkah, walaupun jangka kita hanya dekat-dekat saja, karena di depan kita sudah orang, depan kita sudah ada orang ketika padatnya jemaah haji saat melakukan tawaf di Ka'bah. Itu kesimpulan sementara dari hadis-hadis yang telah kita baca di bawah bab yang tadi kita ketahui, yaitu tuntunan, salah satu tuntunan Nabi SAW dalam tawaf umrah atau tawaf pertama kali di kota Mekah adalah 3 putaran pertama dilakukan dengan ramal, sementara sisanya 4 putaran itu berjalan biasa. Wallahu ta'ala alam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.